إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين جماعة سبحانه dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung pelajaran kita kemarin di tafsir ayat yang ke-43 dan setelahnya dari surah Al-An'am tentang musibah, petaka, bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sedianya sebagai pengingat agar supaya orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian memang ada yang kembali, tapi ada juga yang semakin jauh dan jauh. Seperti yang di ayat ini, falaula ja'ahum ba'suna tadarra'u. Seandainya saja begitu datang azab kami, begitu datang bencana yang kami turunkan, mereka tunduk patuh kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih bagus untuk mereka. Walakin qasat qulubuhum. Akan tetapi hati mereka sudah terlanjur keras. Barakallahu fikum. Dan kerasnya hati bisa lebih keras dari batu sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala thumma qasat qulubum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian menjadi keras sama seperti batu atau lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang terbuka lebar-lebar dan keluar sungai daripadanya. Ada juga batu memuncratkan mata-mata air, dan juga ada batu yang menggelinding dari ketinggian bertasbih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini batu. Baik. Adapun hati manusia kalau sudah menjadi keras, maka lebih keras lagi dari batu. Baik. Tidak mau ingat, tidak mau diperingatkan, tidak takut. La haula wala quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin qasat qulubuhum. Dah akan tetapi hati mereka sudah terlanjur keras. Tidak lagi dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi dia mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, ditambah lagi dengan syaitan justru menghias-hiasi apa yang mereka lakukan. Syaitan menampakkan indah suatu yang jelek dan buruk dari apa yang mereka lakukan. Barakallahu, dihias-hiasi sehingga indah. Indah kemaksiatan itu, indah kebid'ahan itu, indah kesyirikan itu di pandangan dia, bahkan dianggapnya benar. Baik, ini perlakuan syaitan, ditambah lagi sebelumnya hatinya memang keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih, dan ketika mereka telah lupa apa yang diingatkan kepada mereka dari kebenaran, kebaikan. Tidak lagi dia mau beramal saleh, tidak lagi mau dia diperintah, tidak lagi mau dia dilarang, mereka berpaling. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Sekalian kami bukakan untuknya pintu dari segala sesuatu yang dia inginkan. Pintu-pintu pintu-pintu kebahagiaan duniawiyah, kesuksesan duniawiyah, sekalian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekalian fatahna alaihim abwaba kulli syai. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. sampai ketika mereka sudah bergembira sangat dengan apa yang kami berikan, mereka anggap itu keberhasilan murni dari mereka. Akhadnahum baghtah, maka kami pun mengadab mereka secara tiba-tiba. Faidahum mublisun, dalam keadaan mereka tidak ada lagi harapan, putus asa sudah, penyesalan. Ini yang biasa disebut oleh para ulama kita dengan istidraj. Istidraj sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala al-ma'asi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mendapati Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba apapun yang dia inginkan dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang orang bertanya-tanya, kenapa si fulan maksiatnya luar biasa, kok sehat-sehat saja, baik-baik saja, makmur-makmur saja, tenteram-tenteram saja, rezekinya berlimpah, kedudukannya semakin lancar, semakin tinggi. Sementara si fulan yang banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sakit-sakitan, usahanya macet, masalah ini dan masalah itu. Masya Allah. Maka di sini Allah SWT memberikan keterangan kepada kita, menjawab mungkin pertanyaan yang seperti itu, bahwa orang yang melakukan maksiat jauh dari Allah SWT dalam keadaan masih diberi pemberian yang banyak oleh Allah SWT, maka ketahuilah itu adalah istidraj, penangguhan sementara dalam keadaan dia diberi. Istidraj, dalam kondisi dia sangat gembira dengan pemberian itu, langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, mati secara tiba-tiba dalam keadaan dia kafir, dalam keadaan dia murtad, dalam keadaan dia musyrik, dalam keadaan dia melakukan maksiat. Wala haula wala quwata illa billah. Sementara boleh jadi orang yang taat tadi dalam kondisi banyak ujian cobaan yang menimpa dia, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Barakallahu fiik. Mengangkat derajatnya. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bih," maka ketika mereka sudah lupa, lalai dari peringatan-peringatan itu, "fatahna 'alaihim," kami justru bukakan untuk mereka kehidupan dunianya. Apapun yang dia usahakan berhasil, berhasil ini, buka usaha ini, berhasil lagi. Tapi usahakan masalah ini, berhasil lagi. Abwaba kulli syai. Hatta idza farihu, sampai ketika mereka farihu, farah batar. Para ulama mengatakan farah batar, kegembiraan yang menunjukkan tentang kecongkakan, kesombongan, seperti farah, yakni kebahagiaan, kegembiraannya Qarun. Dia gembira, dia congkak, dia takabur, kegembiraan yang dicampur dengan ini. Karena di sana ada kegembiraan yang lain yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan, kebahagiaan setelah melakukan amal saleh. Barakallahu fikum. Ada kegembiraan tersendiri, tapi ini kegembiraan syukur dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, setelah dia bersedekah, setelah dia memberi, setelah dia bantu, setelah dia sholat, setelah dia puasa, setelah dia melakukan kebaikan, pokoknya dia merasa senang, merasa bahagia. Barakallahu fikum. Parah. Ini yang dikatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kul bi fadlillahi wa bi rahmati, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu. Semestinya dengan yang seperti itulah mereka berbahagia, mereka gembira. Gembira dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Taufiq, rahmat, amal saleh, kebaikan-kebaikan. Inilah yang perlu digembirakan. Barakallahu fiik. kul fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih bagus daripada apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Barakallahu fikum. Cuma sedikit agak melenceng dari pembahasan ini, sebagian saudara-saudara kita selesai melakukan salat berjamaah, assalamualaikum, alhamdulillah, dia ucapkan alhamdulillah, padahal bukan alhamdulillah yang disarankan untuk kita ucapkan pada saat itu. Takbir, kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, tapi aku mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takbir yang beliau ucapkan. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu istighfar. Karena boleh jadi kita lalai banyak dalam sholat kita. Pikirannya kita, ingatannya kita bukan di sholat kita. Bukan di bacaan kita. Bukan di gerakan kita. Tapi di tempat yang lain. Maka kita istighfar atas kesalahan, kekurangan ini. Kita kembali. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza farihu bima utu, sampai begitu mereka gembira dengan apa yang Allah berikan, akhadnahum baghtah, maka kami pun adab mereka dengan tiba-tiba. Dalam keadaan gembira-gembiranya, bahagia-bahagianya, senang-senangnya, langsung datang adab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, maka pada saat itu mereka pun sudah putus asa dari semua kebaikan. Wallahul musta'an. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَقُطِعَ, maka diadablah mereka, dihancurkan mereka, dibinasakan mereka semuanya tanpa sisa. Dabirul qawm, orang terakhirnya. Barakallahu fikum. Orang terakhirnya, yakni tanpa sisa mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti di umat-umat terdahulu, taun, wabah ketika datang, dan itu merupakan laknat dan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat terdahulu, tapi untuk umat Muhammad alaihi salatu wassalam itu adalah rahmat. Walaupun taun, walaupun yakni wabah, wabah penyakit yang merenggut nyawa dalam jumlah yang cukup banyak dalam tempo waktu yang sedikit. Barakallahu fikum. Namanya wabah. Di umat terdahulu boleh jadi sampai habis. Habis, tidak ada tersisa. Tidak ada sisa. Besar, kecil, tua, muda, semua mati. Diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk umat ini, umat marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah rahmah. Karena siapapun yang berada di satu tempat kemudian terjangkit dia dengan wabah itu, kemudian dia bersabar, yakin dia bahwa apa yang menimpanya memang sudah menjadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kalau selamat, selamat dia. Kalau tertimpa, ya itu sudah menjadi takdir Allah. Maka kalau dia mati, maka dia mati syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Faqutia dabirul qawmin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin, dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yani Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan untuk nabinya dan orang-orang yang beriman berupa kemenangan, kemenangan tanpa ada usaha kerja keras yang lebih. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan, wa hazamal ahzaba wahdah, wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan pasukan perang sendirinya. Di perang Ahzab, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang sangat kencang disertai hawa dingin yang sangat deep, sehingga pasukan perang Ahzab lari pontang-panting meninggalkan medan perang. Wa hazamal ahzaba wahdah. Barakallahu fikum. Faqutia adabirul qawmi alladziina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tanpa banyak usaha upaya yang dilakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencukupi kaum mukminin dengan dihancurkannya orang-orang kafir, orang-orang zalim yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.